Lihat Audi sore hari di barang New Pandawa Sakti. Satu lagu cukup lama. Aku merasa kau aku, masa kau aku. Bagaimana?